tawbatan nasuh, tawbatan nasuh. Wa anna Allah yarzuquna wa iyyahum qulal umur. Ya Allah ila faqal mi'ah bi sihhatin kamilah wa afiyah kamilah wal 'ilma ladunniyah wal fuhma thaqila wal zakata wan najah wal 'amala salih marziyah wal akhlaq nabawiyah wa husnul khatimah fi khairin wa afiyah. Wa anna Allah yashruna wa iyyahum fi zumratin nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa yaj'alna wa iyyahum من عباده الصالحين صلى المقبولين المحفوظين مبارك في الدارين الذين نقصنا عليهم الأحلى الزمون أمر البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحفظنا لهم جنة وغال حساب أن الله يحفظنا ذريتنا أجمعين والمسلمين والبلايا والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعهد وكل فتنة وسن وغير شر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء أن الله يرزقنا وذريتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسية ومعنوية وظاهرية وباطنية بخير بل على ظنية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى زمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. إنا نسألك الصلاة والسلام على الذين أنعم عليهم من الله العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kemudian daripada itu, maka di dalam kitab sifat 20 halaman yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala musannif rahimallahu taala Habib Utsman Batawi telah membicarakan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya meyakinkannya dengan dalil-dalil, agar supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib baginya adalah mukhalafatuhu lil hawadithi, artinya bersalah-salahan Allah ta'ala bagi segala yang baharu. Mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah sesuatu. Jadi kalau ada tersirat di dalam hati atau pikiran kita sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu adalah sesat. Dari karena firman Allah dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak ada umpamanya, tidak bertempat, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di luar, di dalam, enggak ada tempat Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala di dalam dada, di dalam hati, bukan. Bukan Allah Ta'ala itu di dalam pikiran kita, tidak. Karena yang demikian itu mustahil. Allah Ta'ala punya tempat. Allah bukan di atas langit, karena itu tempat. Bukan di dalam bumi, karena itu juga tempat. Bukan di sisi kita, karena sisi itu adalah tempat. Waspadalah ibu-ibu, kaum muslimat, daripada perkataan-perkataan yang selalu menyesatkan itu. Sesudah kita meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersalahan bagi segala yang baharu, enggak ada yang menyerupainya, maka kita dituntut pula untuk kesempurnaan iman. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya, supaya kita selalu memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, diperbanyak. Itulah tanda-tandanya orang yang sudah beriman kepada Allah yang mempunyai sifat mukhalafah lil hawadith. Dia punya lidah itu hobinya, yaitu membaca subhanallah. Mari kita bersama-sama berusaha supaya mendidik lidah kita suka membaca subhanallah. Jangan lidah kita suka omong, baik di majelis maupun di mana. Jangan suka omong. Satu kali lagi saya tekankan kepada muslimah, jangan suka banyak omong, banyak bicara, tapi hanya suka membaca tasbih subhanallah, agar supaya iman kita betul-betul kuat dan sempurna. Karena di dalam iman yang kuat sempurna inilah keselamatan, kesejahteraan, kesenangan, kelapangan, kemuliaan, kewibawaan kita semua, dunia dan akhirat. Coba lihat orang-orang yang betul-betul imannya kepada Allah serta betul-betul kuat imannya kepada Allah, di mana mereka berada, di situ Allah memuliakan. Diberi Allah Ta'ala keberkatan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Allah menjadikan saya di mana berada, di situlah berkat. Berkat diri saya diambil orang, cium tangan, minta air, memandang, mengambil bekas pakaian, bekas tempat duduk, tempat tidur, tempat mengajar, tempat sholat, itu dirinya itu diambil orang berkat. Di mana saya berada, di sekitar saya itu mempunyai berkat. Bumi yang di sekitar saya itu harganya meningkat karena saya ada di sana. Walau letaknya bumi itu agak jauh sedikit dari tempat saya, namun orang senang membelinya. Mungkin rumah dan lainnya. Anak-anak saya selalu jadi rebutan masa untuk mengambil barokah burungnya dan sebagainya. Itulah hasil daripada iman yang selalu kuat dan sempurna dengan ilmu-ilmu agama yang sudah disusun oleh para ulama-ulama kita yang dibenarkan. Wa ja'alani mubarakan menjadikan saya di mana saya berada, di situ berkat. Mobil saya berkat. Punya mobil beli 250 juta. Toh begitu diduduki sebentar sudah ada yang mau membeli 300 juta. Saya punya tempat duduk, itu adalah berkat. Cincin saya dibeli 2 juta, toh ada yang membeli 80 juta. Berkat. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Apa kerjaan saya? Kerjaan saya ibadah kepada Allah. Ibadah yang pertama salat, kemudian ibadah yang kedua infak sosial. Saya diberi Allah Ta'ala keberkatan nampak, yaitu suka salat, suka bersedekah. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salah. Saya melaksanakan perintah Allah, salat dan sosial. Wa wasani bis salat. والزكاة ما دمت حيا. Selama saya masih hidup, selama hayat di kandung lutut, bukan di kandung badan. Wassalamu alayya yawma wulid. Dari saya lahir selamat, selama-lamanya saya selamat, gak masuk penjara, gak jatuh di pesawat, gak tenggelam di dalam laut, gak tabrakan, gak segala-galanya. Wassalamu alayya yawma wulid, yawma wulid wa yawma amut, wa yawma amut, waktu saya mau menghembuskan napas yang terakhir. Jelas saya itu adalah orang yang selamat, enggak pedih, enggak perih, enggak sakit di waktu napas yang terakhir. Kalau orang-orang banyak yang tidak mukmin atau tidak kuat imannya, waktu sakaratul maut itu masya Allah pedih luar biasa, haus luar biasa. Disebut Rasulullah SAW, roh apabila akan melepaskan jasmaninya yang dicintai roh itu, maka haus luar biasa. Seandainya air-air yang ada di dunia ini dikhususkan untuk dia minumnya waktu sakaratul maut, habis diminumnya masih belum puas dahaganya. Roh keluar itu laksana rambut perempuan, rambut ibu yang sudah dimasukkan menjadi satu di dalam udunan roti. Begitu masuk, terus ditarik, maka dia melekat. Begitulah. Melekat. Karena apa melekat? Karena dia cinta kepada jasad. Tatkala dipindah daripada tempat lain, dipisah dengan kekasihnya, jasmani yang ini, maka di situ dia sedih. Karena kesedihan itu tertumpuk di dalam terpisah dengan kekasih. Begitulah orang-orang yang cinta kepada jasmani, bukan cinta kepada Allah dan Rasul. Karena apa cinta kepada jasmani, tidak cinta kepada Allah dan Rasul? Karena dia tidak punya iman. Atau punya iman, cuman imannya lemah, dhaif. Oleh sebab itu kita tidak bosan-bosannya di dalam pengajian-pengajian adalah supaya kita menambah iman, memperkuat iman, menyempurnakan iman dengan pengajian-pengajian dan dengan majelis-majelis amaliyah sebagaimana salat berjamaah, baca Yasin Tabarak, Iza Waqa'atil Wirdul Latif, Burdah Maulid, Dalailul Khairat, dan qasidah-qasidah, doa, salat hajat, tafakur, sedekah, memberi makan orang, terima tamu, menjemput tamu, mengantar tamu, semua itu adalah untuk mempertinggi, mempersempurnakan iman, ibu-ibu. Jelas keberkatannya. Ziarah ke satu tempat walaupun sudah malam hari, toh di tempat di sana juga banyak orang yang menunggu padahal sudah malam lewat. Karena rupa-rupanya ini bungkas, kiai mau ziarah kelampean malam Jumat, sudah di sana, masya Allah. Begitu keluar suara, Sallallahu ya sallam minallahan yalshatum. Begitu orang kampung yang sedang tidur, dia bangun terus menuju di mana suara kiai katanya. Orang yang sedang menonton TV juga menutup TV-nya. Itu Pak Kiai ada di kelampean. yang sedang-sedangnya itu juga katanya nanti dulu dong kita mau melihat Pak Kiai dulu di kubah. Tatkala baca tahlil nangis semua, baca doa nangis semua, baca zikir untuk imannya jangan sampai lepas dari badan, tambah nangis lagi. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Nangis semua, masya Allah. Ini adalah berkat anugerah Allah iman yang diperkuat disempurnakan dengan ilmu, ditambah dengan pupuk-pupuk daripada amal-amal yang saleh. Iman itu adalah sebagaimana biji yang kita tanam di dalam dada kita. Kemudian setiap tanaman menghajatkan pupuk, maka pupuk itu adalah amal yang saleh, menimbulkan hasil yang luar biasa, yang sangat mahal harganya, sangat mulia. Maka itu pohon selalu dijaga oleh orang-orang, karena ini pohon adalah berhasil banyak dan adalah sangat manfaat. Dijaga, polisi menjaga, kudim menjaga, CDM menjaga, pemerintah pusat menjaga, daerah menjaga, jangan sampai kiai ada macam-macam masuk di tempat rumah, dijaga minumannya. Kalau ada yang masukkan racun, makanannya juga. Kalau datangnya dijaga, lebih ketat jagaan daripada McKesson waktu mau masuk rengi. Betul. Allahu Akbar. Anaknya juga begitu. Kalau keluar dari rumah menuju majlis, masya Allah, direbutkan orang. Ini berkat daripada ayahnya. Kembali kepada iman itu. Iman itu adalah laksana paung yang kita letakkan, kita tanam dalam dada, menghajatkan siraman-siraman supaya buahnya itu banyak subur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. Bermula misalnya kalimah la satu pohon kayu yang sangat baik, seperti pohon kayu yang sangat baik. كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ. Akar manahnya itu adalah kuat. Akar manahnya kuat. Istilah pohon kayu itu dalam akar manahnya. Akar manah yang selalu lurus ke dalam bumi itu akar manah namanya. أَصْلُهَا ثَابِتٌ. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Jangkingnya, cabangnya sampai ke langit. Sampai ke langit, cabangnya sampai ke langit. Artinya seluruh dunia. Maka tatkala manusia yang sadar, yang sudah kurang memikirkan keduniaan ini, dia melihat. Oh, saudara. Oh, saudari, anak, cucu, itu ada pohon apa itu? Di mana letaknya itu pohon? Dia lihat. Kalau manusia sudah sadar, dia menengok ke atas, dia lihat. Cabangnya pohon kayu itu ada sampai di langit. Maka orang-orang yang sudah sadar bahwa hidup untuk ilmu dan ibadah bukan hanya dunia semata, dia melihat. Oh, itu pohonnya Kiai Anu. Di mana batangnya? Di kampung anu. Daerah mana? Daerah anu. Negara mana? Negara mana? Negara anu. Maka yang jauh-jauh, yang sudah sadar, Kalau yang belum sadar matanya begini-begini, matanya ke bawah enggak lihat. Tapi kalau sudah matanya sadar ke atas, dia lihat. Kalau sudah lihat, dia berkeinginan mau ketemu sama Pak Kiai. Saya sudah lihat cabang pohon kayunya itu ada sampai di atas. Bukan berupa pohon kayu seperti pohon kayu ini, enggak. Itu pohon kayu magnetis, magnet. Wa far'uha bis sama. Tukti ukulaha kullahin. Namun buahnya itu tidak pernah putus, keluar terus. Buahnya itu keluar di lidahnya, yaitu nasihat dan pelajaran-pelajaran dan ibadah-ibadah. Maka buahnya manis. Nasihatnya didengar manis. Papadahnya didengar manis. Kalau beliau berbacaan, baca Quran juga manis. Baca qasidah juga enak didengar. Keluar di lidahnya. Beliau punya mata juga sebagaimana buah yang enak. Enak dipandang. Siapa yang kena pandangan beliau, masya Allah, rasa bahagia. Saya dipandang Pak Kiai. Apa itu? Kuping sama dengan telinga juga enak dilihat, enak dicium. Tatkala beliau mendengarkan kata-kata kita, maka kita itu selalu bahagia. Saya punya kata didengarkan beliau. Malahan kuping beliau didekatkan sama lidah saya, gini kata. Asik. Masya Allah. Begitulah orang yang sudah imannya kuat dan sempurna. Dengan apa imannya kuat sempurna? Enggak ada lain daripada ngaji di majelis ilmu. Ilmu apa? Ilmu iman tentunya. Bukan ilmu yang lain. Kalau kita mau memperkuat iman tetapi kita mendengar di majelis yang di sana dikaji masalah. Apa umpama? Masalah apa umpama? Yang dikaji di sana, yang dibicarakan di sana masalah apa? Karena masalah kain umpama. Masalah kain. Sana membicarakan masalah kain, ilmu kain. Enggak menambah iman. Sebab ilmunya lain daripada masalah ilmu iman, ilmu kain. Oleh sebab itu kitab itu ada spesialis iman, ada kitab spesialis fikih, ada spesialis tasawuf. Entah, enggak ada bicara lain hanya itu. Itu adalah sudah kehendak Allah. Misal itu adalah manfaat sekali untuk manusia. Jadi kalau ibu-ibu yang sekarang hadir ini sudah menjadi manusia, maka permisalan ini adalah sangat larang daripada yang larang. Begitu kata Allah. Kalau sudah jadi manusia, nasihat ini tadi dianggapnya lebih mahal. Tapi kalau belum jadi manusia, maka yang lebih mahal katanya adalah tidur. Lebih mahal tidur dari mendengar nasihat. Kembali kepada makalah Khalil Hawadis, Allah Ta'ala itu tidak menyerupai akan yang baharu. Yang baharu tidak sanggup menyerupai Allah. Baik zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya, enggak ada yang menyerupai Allah. Mustahil diserupai, mustahil menyerupai. Maka amaliyahnya sehari semalaman selama masih hayat di kandung badan adalah supaya ini suka baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, terserah mau suara yang tinggi subhanallah bisa, mau suara yang sedang Allah, suara yang sangat kecil bisa. Bisa, terserah masing-masing. Boleh dua-duanya, nyaring boleh, gamat boleh. Gak ngerti orang Singapura. Gamat. Iya. nyaring, ngerti? Suara tinggi, suara rendah. Tinggi itu nyaring, rendah itu adalah gamet, bilangnya orang sini. Gamet. Ini dari Singapura. Iya, kebetulan saya. Ya, saya membicarakan kebetulan. Singapura. Ah. Nanti insya Allah saya, ya sedikit-sedikit saya satunya pun. Coba jauh dari Singapura. Sudah lihat? Itu apa? Ah itu pohon kayu tadi sudah sampai di mana-mana. Dari Singapura datang. Kemarin dari mana? Dari Jakarta ya. Cucunya Pak Harto, Mas Ari. Sama istri, sama pula warga. Insya Allah banyak yang akan datang dari MM, menteri-menteri. Banyak, insya Allah. Dari Selangor juga insya Allah akan datang banyak-banyak. Kalau sudah matanya begini, lihat. Lihat. Lihat sama kelampean. Belum ziarah kelampean. Belum. Insyaallah nanti sama Pak Kiai bisa. Masyaallah. Subhanallah yang dibaca. Subhanallah yang dibaca. Sering baca subhanallah. Sering. Kalau baca subhanallah sudah mandi lagi. Tahu mandi? Iya tahu, pakai minyak wangi lagi. Tahu minyak wangi? Iya. Hah? Dalam kamar lagi tahu kamar? Tahu? Iya. Pakai ASI lagi. Hah? Tahu ASI? Iya. Kan enak. Baca subhanallah, subhanallah, enak. Coba kalau orang cari ikan, nah, la haula wala. Enggak ada ASI-nya. Panas, badannya kotor, umpama bawa minyak wangi diketawakan orang. Masya Allah, bau badannya, bau badan ikan. So, dia punya teman adalah ikan. Untung Pak Ije enggak berteman ikan ke dalam apa? Air, cuma mancing aja. Tadi kan dia mancing. Kita menghibur orang-orang yang miskin. Sangat. Setelah datang kita masya Allah diapin hati gembira sekali. Orang menganggap dirinya itu rendah, kalau orang yang dianggapnya tinggi datang ke bawah gimana perasaannya? Luar biasa. Kita itu ingat sama Rasulullah diutus kemana? Kepada alam semesta. Jadi juga diutus ke tempat ini, ke tempat ini Rasulullah. Jadi kita itu ngikutin Rasulullah ke sana, kita ikut ke sana. Katanya Pak Kiai, katanya kalau bisa satu minggu satu kali ke sini Pak Kiai. Sebab apa? Ambil sendiri senang orang. Saya mau ke Singapura bisa enggak? Bisa menguruskan visanya? Iya insya Allah. Berapa bulan? Ibu berapa bulan? Kira-kira berani berapa bulan? Menyendera saya ke sana Singapura. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada cerita riwayat hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala punya bumi 7 lapis. Seandainya yang 7 ini jadikan satu begini merata kemudian diletakkan dalam langit, maka langit itu lebih besar daripada bumi yang ada ini. Bisa menampung akan bumi ini. Besarnya langit dari bumi itu. Kemudian langit dan bumi dijadikan satu, begini buminya sudah.